dan kesyirikan orang musyrik dan kesesatan mereka. Maka ini tidak diragukan, kata Syekh, annahu kufrun akbar mukhrijun minal millah, bahwa dia adalah sebuah kekafiran akbar mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, tidak dengan pilihannya dan dia tidak menyukainya. Jadi dia menolong orang kafir, ini muslim, nolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Dia sebenarnya tidak memilih untuk menolong itu. Dia sebenarnya tidak suka untuk menolong itu. Cuma dia dipaksa dalam keadaan, ya, atau terpaksa dalam keadaannya. Seperti misalkan orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Nah, kadang-kadang kan mereka seperti itu, menjadi tentara dan mereka berwarga negara negara kafir tersebut, tapi mereka muslim. Kemudian mereka menjadi tentara, lalu setelah itu mereka diperintahkan untuk memerangi kaum muslimin dengan paksa, tanpa pilihan, dan dia tidak menyukainya. Maka yang seperti ini, kata Syekh, alaihi wa'idun syadid, atas orang ini terancam dengan ancaman yang keras. Wa yukhsha alaihi minal kufr al mukhriji minal millati, dan dikhawatirkan ya, kalau tadi yang pertama tadi tidak diragukan, dikhawatirkan dia mendapatkan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Ini bagian yang kedua yang sudah kita pelajari. Bagian yang ketiga, yaitu orang yang menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan dia memilih perbuatan tersebut. Artinya dia sadar melakukan itu dan dia memang keinginan dia untuk melakukan itu. Akan tetapi dia benci terhadap agama orang kafir. Ini dia benci terhadap agama orang kafir. Jadi dia menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Dan dia menolongnya itu karena pilihan dia. Dia sadar, dia memilih akan hal itu. Dan tetapi disertai dengan kebenciannya terhadap agama orang kafir. Ada enggak yang seperti ini? Ada saja mungkin. Ya, orang-orang yang jenisnya seperti ini. Maka kata Syekh, la syakka annahu fa'ilu likabirati min kabairid dzunub. Maka tidak diragukan lagi orang yang seperti ini, dia adalah pelaku sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar dan dikhawatirkan kekufuran atasnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, seorang yang menolong orang kafir untuk memerangi orang kafir yang mempunyai perjanjian aman dengan kaum muslim. Ada orang kafir, kemudian orang muslim menolong orang kafir tersebut. Untuk apa ditolong? Memerangi kaum kafirin yang lain. Kaum kafirin yang lain ini mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka ini kata Syekh, haram, la yajuz, li'annahu naqdun li'ahdil muslimin. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan hukumnya haram karena dia membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Dan kaum muslimin selalu di atas atau sesuai dengan perjanjiannya. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, bagian yang kelima dari menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, yaitu mencintai orang-orang kafir dan tetapi hanya sekedar mencintai, tidak sampai memerangi kaum muslimin, hanya sekedar mencintai. Maka kata Syekh, hadza nahallahu anhu wa nafa an sahibihil iman. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan keimanan dari pelakunya. Siapa yang mencintai orang kafir meskipun tidak memerangi kaum muslimin, ya, dan tidak menolong orang kafir tersebut untuk memerangi kaum muslimin, dia sekedar mencintai, ya, orang-orang kafir. Maka ini dilarang oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan keimanan dari pelaku yang seperti ini. Nah, itulah 5 bagian dari mencintai orang kafir dan menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Yang pertama pokoknya itu adalah yang kafir keluar dari agama Islam, yaitu orang yang menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Karena disertai dengan rasa cinta yang ada pada disertai dengan rasa cinta kepada kekafiran yang ada pada orang-orang kafir tersebut, maka ini tidak diragukan dia keluar dari agama Islam, dan pelakunya adalah melakukan perbuatan kekufuran akbar. Baik, sekarang kita baca beberapa permasalahan yang dibawakan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ada 7 permasalahan. Beliau mengatakan, mas'alatul ula, hukmu zawajul kafiri, hukmu zawajil kafiri minal muslimah. Yang artinya, masalah mengenai hukum pernikahan orang kafir dengan wanita muslim. Ya, apa hukumnya orang kafir laki-laki menikah dengan wanita muslimah? Beliau mengatakan, la yajuzu an yuzawwaja kafirun bi muslimah, sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw wathaniyan aw dahriyan mulhidan. Kata beliau, tidak boleh menikahkan seorang lelaki kafir dengan wanita muslimah, baik lelaki itu seorang Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala atau seorang penganut Dahriyah yang ateis. Dahriyah itu artinya tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yajuzu itlaqan tazwijul kafiri minal muslimati liqaulihi ta'ala wa la tunkihul musyrikin hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idznih. Tidak boleh menikahkan seorang lelaki kafir dengan wanita muslimah, baik lelaki itu seorang Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala atau seorang penganut Dahriyah yang ateis. Tidak boleh secara mutlak, artinya sama sekali tidak boleh, ya, menikahkan lelaki kafir dengan wanita muslimah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun dia menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Al-Baqarah ayat 221. Ini jelas ayatnya begitu tegas bahwasanya lelaki kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Lelaki kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Sampai lelaki kafir tersebut beriman, baru diperbolehkan. Qauluhu wa la tunkihul musyrikin ay la tuzawwijuhum minal muslimat hatta yu'min. Yang artinya, maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik. Yaitu, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah hingga mereka beriman. Artinya, wali-wali dari perempuan tersebut, jangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan lelaki-lelaki kafir. Ya. Fa'idha tarakul kufra wa dakhalu fil islam jaza tazwijuhum minal muslimat. Jika mereka meninggalkan kekafiran dan masuk Islam, maka bolehlah menikah mereka dengan wanita-wanita muslimah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, hai orang-orang yang beriman. Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Maksudnya uji keimanan wanita-wanita tersebut. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Kalian yang menguji, meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah Maha tahu akan keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Lihat di situ. Ya. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka kepada, yaitu wanita-wanita beriman tersebut, kepada orang-orang kafir. Yaitu suami-suami mereka. La hunna hillul lahum. Wanita-wanita tersebut tidak halal bagi suami-suami mereka. Walahum yahilluna lahun. Dan suami-suami mereka yang kafir itu tidak halal pula bagi wanita-wanita tersebut. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ini ayat juga begitu jelas seperti matahari di siang bolong, bahwa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki kafir. Maka saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslimah, ya, jangan sampai Anda melanggar akan hal ini, hanya tergoda dengan ketampanan seorang lelaki kafir, ataupun tergoda dengan kekayaan seorang lelaki kafir. Ya, sesungguhnya seseorang sangat hina ketika mendapatkan dunia dengan menjual akidahnya. Fa'idha alimtum annahunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila azwajihinna minal kuffar. Maka apabila kalian mengetahui bahwa mereka adalah wanita-wanita yang beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada suami-suami yang kafir. Li'annahu qad infassala ma bainahum wa infassakha an-nikah baina muslimah wa kafir. Nah, lihat nih, perhatikan. Karena ikatan antara mereka sudah lepas. Pernikahan antara wanita muslimah dan lelaki kafir telah batal. Jadi pada ikhwah, ini wanita-wanita muslimah yang masih memiliki suami-suami kafir, maka Anda wajib berlepas diri dari suami tersebut. Dan tidak perlu mengajukan cerai, tidak perlu menggugat talak, tidak. Karena memang pernikahan Anda haram dan tidak sah. Ya, wajib dipisah. Jadi statusnya bukan bercerai, tetapi statusnya adalah al-fasakh, yaitu dipisah antara suami yang kafir dengan wanita yang muslimah. Wa kadzalika la yuzawwajul kafiru minal muslimah ibtida'an kama qala fi ayatil baqarah wa la tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan demikian pula tidak diperbolehkan menikahkan lelaki kafir dengan wanita muslimah semenjak awal. Jadi semenjak awal tidak boleh. Dalam artian dari awal menikah, itu kan tadi pembicaraan sesudah menikah nih. Berarti mereka harus pisah, bukan bercerai, tapi pisah, dipisah. Sekarang pembicaraan dari awal tidak boleh. Orang tua perempuan tidak boleh mengiyakan, bahkan berhak untuk menggugat ke pengadilan. Ya, berhak untuk menggugat ke pengadilan. Kalau mereka memaksa untuk menikah, ahibati hafizakumullah ta'ala, dari awal tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tadi, yaitu, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah, ya, janganlah kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman dengan wanita-wanita muslimah. Wala yastamirru zawajuhu idza aslamat wa huwa kafir bal tufsalu anhu. Yang artinya, dan ikatan pernikahan tidak boleh diteruskan. Ya, wahai wanita muslimah, tidak boleh diteruskan apabila sang istri masuk Islam sementara suaminya masih kafir. Jadi kalau seandainya misalkan nih, ada lelaki kafir, wanita kafirah menikah. Sudah ya, jadi suami istri berumah tangga. Kemudian setelah itu wanita muslimahnya masuk wanita kafirahnya ini masuk Islam, maka pada saat itu wajib dipisah. Pada saat itu wajib dipisah. Bukan bercerai ya, wajib dipisah. Bahkan wanita tersebut harus dipisah darinya, kata Syekh begitu. Kemudian fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Dalilnya adalah ini tadi, surah Al-Mumtahanah ayat 10 tadi. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita-wanita beriman, maka janganlah kamu kembalikan wanita-wanita beriman tersebut kepada lelaki-lelaki atau suami-suami orang-orang kafir tadi. Ya, itu jelas sudah. Fala yajuzu inkahul kafiri minal muslimah ibtida'an aw istidamatan wa hadha amrun mujma'un 'alaihi bainal ulama. Ya, maka kata beliau, tidak diperbolehkan menikahkan lelaki kafir dengan wanita muslimah, baik dari awal maupun melanjutkan karena istri masuk Islam. Ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Artinya ini ijma' para ikhwah, tidak boleh ini dilanggar, ya. Dan ini tidak boleh dimain-mainkan, tidak boleh para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah kejadian bahwa bahwa saya bertanya kepada Syekh waktu itu yang datang ke kota Banjarmasin, Fadilatul Syekh Al-Allama Profesor Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri, guru besar akidah dan tafsir di Universitas Islam Madinah dan juga di Masjid Nabawi. Syekh, apa hukumnya seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir? Maka kata Syekh, apakah ada itu? Terjadikah itu? Artinya ini aneh kalau terjadi. Ya, tidak boleh terjadi antara wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Maka tidak boleh menikah. Awalnya memang tidak boleh. Kemudian kalau seandainya nanti di pertengahan juga tidak boleh. Maksudnya di pertengahan itu lelaki kafir, wanita kafirah menikah, kemudian wanita muslimah, wanita kafirahnya masuk Islam. Maka ini tidak boleh bersatu kembali. Harus dipisah berdasarkan dalil surat Al-Mumtahanah ayat 10 tadi. Amma tazawujul muslimu min kafiratin fa in kanatil kafiratu ghaira kitabiyatin fala yahillu bil ijma'. Liqaulihi ta'ala wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna illa annahu yustathna min qawl min hadhihi al-aya tuzawwajul muslimu min al-kitabiyyah wa khussa 'umumuha bi ayati al-ma'idah wa hiya qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillu lakum. المراد بالطعام هنا ذبائحهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات العفيفات في أعراضهن أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز التزوج بها سواء كانت كافرة أو مسلمة لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Perhatikan, beliau mengatakan, adapun menikahkan seorang lelaki muslim, lelaki sekarang permasalahannya, kalau tadi kan wanita, wanita muslimah, lelaki muslim dengan wanita kafirah, apabila wanita kafir tersebut bukan seorang kitabiah, kitabiah maksudnya di sini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya ahlul kitab, yaitu orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Dan Nasrani ini dalam segala macam sektenya, ada Protestan, ada Katolik atau yang lain-lainnya, ya. Saya tidak begitu faham tentang sekte-sekte yang ada dalam agama Nasrani. Maka diperbolehkan. Adapun menikahkan seorang muslim dengan seorang lelaki muslim dengan wanita kafir, apabila wanita kafir tersebut bukan seorang kitabiyah, maka hukumnya tidak diperbolehkan menurut ijma'. Artinya selain Yahudi dan Nasrani, wanitanya maka tidak boleh. Seperti beragama Buddha, beragama Hindu, Konghucu, ya, Shinto kalau mungkin di Jepang, atau agama-agama lain selain agama Yahudi dan Nasrani. Maka ini berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu artinya apa sih? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin minal umur fi mas'alatin minal masail. Kesepakatan ulama ahli ijtihad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perkara dari perkara-perkara agama. Itu. Apabila wanita kafir tersebut bukan seorang kitabiyah, maka hukumnya tidak diperbolehkan menurut ijma' ulama. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala tunkihul musyrika" atau afwan, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ya, ini dalilnya. Hanya saja ini kan lihat ayatnya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Asalnya kan umum tuh. Orang Yahudi pun musyrik, wanita Yahudi pun musyrikah karena mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nasrani pun apalagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Loh. Lalu pengecualiannya dari mana? Nah, dijelaskan oleh Syekh bahwa kata beliau, hanya saja dikecualikan dari ayat ini pernikahan seorang lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, dan keumuman ayat ini dikhususkan dengan ayat dalam surat Al-Maidah. Nah, ini pengkhususannya. Ini pengecualiannya, surat Al-Maidah ayat 5, yaitu firman Allah yang berbunyi, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik makanan sembeli atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagi kalian. Sembelihannya ahlul kitab pun halal, Yahudi dan Nasrani, kecuali mereka menyembelih dengan tata cara selain Islam atau menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini baru haram. Tapi asal hukumnya dia halal. Artinya gini, kalau kita ke supermarket, kemudian kita dapati ada ayam. Ayam berasal dari negeri kafir. Maka ya, kalau negeri kafir tersebut dia adalah agamanya Yahudi dan atau Nasrani, maka ayam tersebut asal hukumnya sembelihannya halal. Kecuali kalau kita tahu ada informasi datang kepada kita bahwasanya mereka meskipun ahlul kita Yahudi dan Nasrani, mereka menyembelihnya dengan cara selain cara Islam, maka ini baru haram. Tapi asal hukumnya halal. Mungkin ada yang bertanya, ahlul kitab yang mana ini Ustaz? Apakah yang dahulu ataupun yang sekarang? Maka kita jawab yang sekarang dan dahulu. Dahulu dan sekarang sama saja. Bukankah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa waqalatin nasara in, ada ayat yang berbunyi innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu trinitas, ya, innallaha thalithu thalatha, surah Maidah ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Nah, ini ayat ini turun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ahlul kitab yang dimaksud adalah bukan ahlul kitab yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, bukan. Tetapi yang kafir pun juga disebut sebagai ahlul kitab. Ya, ini para ikhwan. Nah, yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu wanita-wanita ahlul kitab. Ya, Ini para ikhwah. Muhsanat adalah para wanita yang menjaga kehormatan. Jadi di sini begini, bahwa boleh kita muslim menikahi wanita muslimah. Itu boleh. Ya. Boleh juga kita menikahi wanita ahlul kitab. Asalkan mereka ini muhsanat, yaitu menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Adapun wanita yang rusak, yang tidak menjaga kehormatannya, maka tidak diperbolehkan menikahinya. Baik dari golongan kitabiyah, ahlul kitab, ataupun muslimah. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Lihat di situ. Wanita meskipun dia beragama Islam, tetapi dia ahli zina, maka lelaki muslim yang baik, yang menjaga kehormatannya, tidak boleh menikahi wanita ahli zina tadi. Sampai wanita ahli zina tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan fa abaha tazawwaja al-muslimi minal kafirah bi syartain. Maka diperbolehkan seorang lelaki muslim menikahi wanita kafir dengan dua syarat. Al-awwal an takuna afifatan fi 'irdhiha ghayra musafihah wala muttakhidhati akhdan. Wanita tersebut termasuk wanita yang menjaga kehormatannya, bukan wanita pezina atau wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Ya. Maksudnya yang punya boyfriend. Kan biasanya ada girlfriend, boyfriend, gitu ya. Nah, ini tidak boleh kita nikahi. Baik itu muslimah ataupun ahlul kitab. Sampai mereka bertobat dan sampai dia yang kafirah ini masuk dalam agama Islam. Ataupun bertobat dari zinanya tersebut. Al-Thani, antakuna kitabiyatan, yahudiyatan, au nasraniyah. Wanita tersebut termasuk golongan ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Ini boleh. Fayahillu lil muslimi an yatazawwajaha, lakin qad yuqal ma'lumun ma yakunu bainaz zawjaini minal mawaddah. Qala ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Fa kaifa yatazawwaju kitabiyatan kafiratan wa yawadduha? Fa hal yajuzu mawaddatul muslimi lil kafirah? Ma'a qawlihi ta'ala la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Fa naqul mawaddatu az-zawjiyyah mawaddatun tabi'iyyah li ajli az-zawjiyyah. Dihalalkan bagi lelaki muslim untuk menikahinya, akan tetapi, nah ini ada permasalahan nih disebutkan oleh Syekh di sini. Kata Syekh, akan tetapi kadang ada yang berkata, yaitu lebih tepatnya mungkin bertanya, bahwa sudah maklum di antara suami istri terjadi kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Maksudnya antara suami istri pasti ada rasa kasih, ada rasa sayang gitu ya. Maka bagaimana seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita ahlul kitab yang kafir dan menyayanginya? Bolehkah seorang lelaki muslim mencintai wanita kafirah? Padahal Allah berfirman dalam surah Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani orang-orang yang kalian cintai. Wali atau pemimpin-pemimpin, orang-orang yang terdekat. Maka kita katakan, kata Syekh, bahwa kecintaan antara suami istri adalah cinta alami yang terjadi karena pernikahan. Nah ini, jadi tidak mengapa, karena dia cinta alami yang terjadi karena pernikahan, bukan karena agama. Sementara kecintaan amal mawaddah ad-diniyah, ya, amal mawaddah ad-diniyah, fala tajuz. Adapun kecintaan secara agama ini tidak diperbolehkan. Nah, ini banyak. Saya dulu bekerja sebagai penerjemah dan dai di Islamic Cultural Center Dammam. Dammam adalah timurnya Arab Saudi, lumbung minyaknya di Arab Saudi. Dan Dammam bukan kota suci. Kemudian banyak orang-orang ekspatriat yang datang luar dari Arab Saudi dan mereka tidak beragama Islam. Ya, seperti orang Filipina, kemudian orang Tamil, Sri Lanka, kemudian orang Kerala, India Selatan beragama Hindu ataupun Buddha ataupun Nasrani. Seperti orang Filipina, kebanyakan mereka beragama Nasrani. Maka setelah didakwahi, masuk mereka dalam agama Islam, alhamdulillah. Dan di kantor saya waktu itu, sebulan itu bisa 80 orang masuk dalam agama Islam. Itu tahun dari 2006 sampai 2013. Ya, baru setelah itu 2013 akhir November saya pulang ke Indonesia sampai sekarang. Nah, apalagi kalau bulan Ramadan bahkan bisa sampai 150 orang masuk dalam agama Islam. Ini salah satu kebaikan di kerajaan Arab Saudi yang mungkin belum terekspos oleh sebagian orang-orang yang membenci negara tersebut. Negara tauhid. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, yang menjadi pembicaraan di sini adalah setelah mereka masuk Islam, otomatis istri mereka kan yang di Filipina masih kafir. Nah, banyak kejadian itu, cerita-cerita menarik. Ya, ketika dia pulang ke negaranya, cerita kita dia sama kita, orang-orang Filipina tersebut. Ketika mereka pulang, mengetahui suaminya sudah Muslim dan istrinya masih Nasrani, ya sudah biarin aja. Ya, agama masing-masing. Yang lucu ada beberapa cerita menarik lah, bukan lucu, cerita bahwa beliau teman saya, beliau perawat di salah satu rumah sakit dan berasal dari Filipina, masuk dalam agama Islam. Kemudian Islamnya kokoh, belajar agama, kemudian menjadi pendakwah, masya Allah. Nah, suatu saat beliau pulang ke Filipina, lalu beliau, kan kita kalau sholat itu mencari sutra, sunnahnya mencari sutra, pembatas. Kadang kita sholat di menghadap dinding, kadang kita sholat di depan kita ada kursi, kadang kita sholat di depan kita ada meja, kadang kita sholat di depan kita ada, pokoknya ada pembatas. Istrinya bertanya, kamu ini Tuhannya apa sih? Gitu. Kok sholat kadang di depan kursi, kadang di depan meja, kadang kamu menyembah beras, karung beras, karena mungkin ada karung beras di situ kan. Karena di Filipina mungkin belum banyak masjid, maka sholatnya di rumah. Nah, ini ya bagi orang ahlul kitab mungkin dia tidak paham apa yang dimaksud dengan sutra. Ada juga kejadian menarik bahwasanya disunahkan memang seorang lelaki habis berhubungan badan dengan istrinya disunahkan dia untuk mandi sebelum dia tidur. Ya, sebelum dia tidur disunahkan. Artinya tidak wajib tapi disunahkan. Nah, setelah berhubungan badan, istrinya masih Nasrani nih. Suaminya langsung mandi. Istrinya ngambek. Kamu setelah masuk agama Islam, begitukah menganggap saya? Begitu burukkah saya? Begitu kotorkah saya? Kenapa kamu setelah berhubungan langsung mandi? Padahal itu kan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan. Jadi itu kecintaan-kecintaan yang merupakan kebiasaan manusia, bukan kecintaan yang berdasarkan agama. Ya, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam. Sudah berapa menit? Oh, baru setengah jam. Naam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ats-tsaniyah. Mas'alatul tsaniyah. Kedua. Permasalahan yang kedua. Mukafa'atul kuffari idza ahsanu ilaina la mahabbatan lahum wa innama nukafi'uhum ala sami'ihim faqat. Qala ta'ala la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya membalas budi orang-orang kafir apabila berbuat baik kepada kita tanpa diiringi rasa sayang cinta kepada mereka, akan tetapi hanya sebatas membalas karena perbuatan baik mereka saja. Ya, karena perbuatan baik mereka saja. Nah, ahibati hafizakumullahu taala, bolehkah yang seperti ini? Boleh, ya, tidak mengapa. Dalilnya dibawakan oleh Syekh di sini surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerinya, dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini tidak mengapa ya. Dan sangat disayangkan ayat ini kadang-kadang dibawa oleh sebagian orang yang memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal, mengatakan bahwasanya ini kan sebuah keadilan gitu. Mereka merayakan hari besar, maka kita juga ikut berserta mereka. Toh Allah membolehkan untuk berlaku adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Maka kita jawab bahwasanya ini bukan perlakuan adil, akan tetapi ini adalah menyetujui penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menyetujui kesyirikan. Nah, ini diharamkan, ini tidak diperbolehkan. Fa idza kana al-kuffaru lam yuqatilu al-muslimina wa lam yu'inu man yuqatiluhum wa kana lahum yadun 'inda al-muslimin fa innal muslimina yukafi'unahum 'ala ihsanihim. Jika orang-orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin dan tidak membantu kelompok yang memerangi kaum muslimin serta mereka mempunyai jasa terhadap kaum muslimin, maka kaum muslimin harus membalas kebaikan mereka. Wal Islamu yahuthu 'alal ihsan wa raddul jamil wa raddil jamil. Di dalam agama Islam, Islam memerintahkan untuk berbuat baik dan membalas kebaikan agar muncul di hati orang-orang kafir rasa terima kasih. Wali alla yabqa lil kafiri 'alal muslimi minnatan fa fi raddihil jamil fawaid. Wa minha anna hadha targhibun lahum fil Islam idza ta'amalna ma'ahum mu'amalatan hasanah wa hum la yuqatiluna wa lam yu'inu man yuqatiluna fa idza ta'amalna ma'ahum mu'amalatan hasanah fahadha sababun fi da'watihim ilal Islam. Yang artinya, di dalam pembalasan kepada kebaikan kepada kaum kafir, terdapat beberapa manfaat. Di antaranya menjadikan orang kafir senang dengan Islam jika kita mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik, jika mereka tidak memerangi kita dan tidak menolong kelompok yang memerangi kita. Ya. Jika kita memperlakukan mereka dengan baik, ini merupakan sebab tertariknya mereka kepada agama Islam. Wa minha anna hadza mukafa'atun 'ala jamilin sana'uhu ma'al muslimin. Wa minha aidan annahu la yabqa lahum yadun 'alal muslimin idza kafa'nahum 'ala jamilihin. Naqul a'tainakum kama a'taytumuna wa lam yabqa lakum yadun tudhillunana biha. Di antara faedah juga adalah bahwa ini merupakan balas budi atas kebaikan mereka yang telah mereka lakukan kepada kaum muslimin. Dan juga faedahnya bahwa mereka tidak meninggalkan hutang budi kepada kaum muslimin jika kebaikan mereka telah terbalas. Kita bisa katakan kami telah memberi kalian sebagai balasan atas pemberian kalian. Maka tidak ada lagi meninggalkan hutang budi yang kalian gunakan untuk merendahkan kami. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Cukup kiranya, sudah 45 menit. Kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Sudah banyak nih pertanyaan dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube ya. Silahkan dikirimkan pertanyaan. Facebook, Instagram yang sudah terkirim mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, karena dia naik ke atas ya. Dan saya susah untuk scroll ke atas lewat sini, kan susah. Baik, kemudian juga saya tidak lupa untuk menyapa Hijrah TV, katanya mulai malam ini merilai kajian ini, kemudian juga yang lain-lain lah. Baik, kita ambil dulu dari Facebook ya. Bagaimana hukum bekerja di sebuah restoran yang memfasilitasi musiknya melalui sound dan menawarkan promosi keuntungan dari bank konvensional, apakah harus ditinggalkan Ustaz? Begini, kalau seandainya kita bekerja di restoran tersebut, pekerjaan kita tidak berkaitan dengan yang ini, maka boleh kita bekerja di situ, meskipun lebih baik mencari tempat pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena di dalamnya ada fasilitas musik yang dilakukan, ya. Kemudian juga menawarkan promosi keuntungan dari bank konvensional. Tapi kalau pekerjaan kita tidak berkaitan dengan itu secara langsung, maka boleh. Asal hukumnya bekerja di situ boleh. Cuma ya tadi ada musiknya, kemudian ada kait-kaitannya dengan riba, walaupun tidak terlalu langsung. Wallahu a'lam. Kita ambil pertanyaan dari YouTube. YouTube banyak juga, masya Allah. Dari Iwan Permana, apa saja yang harus orang tua lakukan apabila anak wanitanya menikah diam-diam dengan lelaki Nasrani di luar daerah dan menetap di sana sebelum nikah sudah hamil? Mungkin karena itu dia berani nikah diam-diam. Maka jawabannya, orang tua wajib mencari anak perempuannya tersebut. Itu tanggung jawab dunia akhirat tuh. Ya, wajib mencari anak perempuannya tersebut dan wajib dipisah. Nah, itu karena itu tanggung jawab orang tua dunia akhirat. Wallahu a'lam. Dan wanita tersebut dikhawatirkan sudah murtad karena melihat postingan dia sudah beribadah bersama dengan laki Nasrani tersebut. Bagaimana solusinya karena wanita tersebut adalah ipar saya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya tadi salah menyebutkan nama, tapi biasanya saya menyebutkan nama. Dan saya nasihatkan kepada yang bertanya tidak perlu untuk membongkar aib. Ya. Tanyakan sebuah pertanyaan, mencari hukum, tidak perlu untuk menyebutkan itu adalah kakak saya, adik saya, ipar saya, tidak perlu. Tanyakan hukum dan tidak perlu untuk membongkar aib. Ya, wallahu alam. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, maka jawabannya yang jelas tadi, ya, orang tua wajib untuk mendakwahi kembali anak perempuannya tersebut sehingga bertobat dan masuk dalam agama Islam, dan itu kewajiban orang tua. Harus dia berusaha, terus berusaha, di samping usaha manusia berdoa kepada Allah, ya, harus dia berusaha untuk anak perempuannya tersebut kembali ke dalam agama Islam sampai orang tuanya meninggal. Tetap ada kewajiban itu. Dari Tuti Suparto, Ustaz, kalau prianya muslim tapi istrinya Nasrani boleh enggak? Ini sudah kita bahas tadi, boleh, ya, boleh. Wallahu a'lam. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 5. Dari Deviska, apakah tidak dapat menjawab fitnah kubur pasti akan mendapatkan siksa kubur? Iya, karena nasnya seperti itu, dalilnya begitu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kita ambil dari Instagram ya. Ustaz, apa ini? Tadi apa tadi? Aduh. Kami ada keluarga yang Nasrani. Kadang-kadang diundang ke rumah pertemuan keluarga. Dan kami tidak tahu peralatan makan dan minum itu bekas yang haram atau tidak. Bagaimana kami harus bersikap supaya tetap menghormati? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan akan hukum ini, ya. Bahwa kita sebagai seorang muslim apabila berhadapan dengan bejana-bejana orang kafir, maka kita wajib membasuhnya. Ya, kita wajib membasuhnya. Jadi memakai bejana-bejana orang kafir boleh berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Akan tetapi jika prasangkaan besar kita bahwa orang-orang kafir tersebut meminum minuman khamar atau meletakkan babi di dalamnya, maka tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai kecuali setelah membasuhnya. Sebentar. Gimana nih? Ya. Kecuali setelah membasuhnya. Ini seperti itu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa amalan di bulan Rabiul Awal? Secara khusus belum ada. Secara khusus, amalan khusus di bulan Rabiul Awal belum ada. Apakah boleh cium tangan untuk menghormati orang lain? Boleh, cium tangan itu boleh. Dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, Abdullah bin Abbas mencium tangan gurunya. Ya, boleh, tidak mengapa. Asalkan jangan seseorang melakukan bentuk yang dengannya dia seperti sujud ataupun ruku terhadap orang yang dia cium tangannya tersebut. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan untuk mencium kaki orang tua. Ya. Ini tidak mengapa, ini menghormati orang tua. Wallahu a'lam. Ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir makmum sudah selesai, tetapi imam belum selesai. Apakah jadi telunjuk makmum tetap menunjuk atau diturunkan ya Ustaz? Maka jawabannya tetap ditelunjukkan. Ya, tetap ditelunjukkan. Wallahu a'lam. Apakah boleh makan ayam yang dipotong orang Nasrani? Gimana ya? Boleh juga. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi surah Maidah ayat 5. Boleh, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Al-Faris ALT, bismillah Ustaz, kalau bejana tersebut kita khawatir pernah untuk dimasak babi, maaf, bagaimana mencucinya? Apakah sama dengan membasuh bagian tubuh yang terkena najis besar atau dengan pasir? Maka jawabannya, mencuci najisnya daging babi ataupun bejana yang terkena daging babi itu, pendapat yang lebih kuat adalah mencucinya seperti kita mencuci najis biasa. Yang wajib dicuci dengan 8 kali basuhan, satunya dengan pasir, adalah air liur anjing. Wallahu a'lam. Apakah ketika berhijrah wajib mengqadha salat yang dulu ditinggalkan? Tidak, tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk mengqadha salat yang dulu ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ini apa ini? Taib. Ada yang saya belum pernah mencoba ini. Coba ya. Tapi kalau perempuan enggak boleh. Happy Thawk 104. Go live with saya belum pernah nyoba, tapi untuk kebaikan, wah, nanti saja. Kalau yang mau go live with silahkan, tidak mengapa, tapi asalkan laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh. Kalau perempuan mungkin suaranya saja boleh, silahkan. Ustadz, sekarang bisa kredit rumah gampang, apakah itu sesuai syariat? Tergantung kreditnya gimana. Misalkan saya developer, kemudian saya bangun rumah, kemudian ada orang ya mau beli dari saya dengan cara kredit, boleh itu. Bayarnya ke saya, nyicilnya ke saya, boleh, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya pakai badan keuangan pihak ketiga, nah di sini letaknya terjadi riba. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika ada orang memakai pihak ketiga, berarti pihak ketiga itu menghutangi orang yang ingin membeli rumah tersebut. Dan orang yang ingin membeli rumah tersebut, dia membayar lebih kepada si penghutangi, si yang menghutangi tersebut, yaitu bagian keuangan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ini ada orang yang ingin, wah, perempuan. Ya, kalau perempuan enggak. Perempuan asal tidak terlihat ya. Ah, enggak berani saya. Tidak berani. Takutnya nanti kelihatan perempuan. Saya berdosa. Ustaz, bisa diceritakan sedikit kisah Syekh Falah Ismail Munkadir rahimahullah, beliau baru-baru wafat. Iya, saya dapat WhatsApp juga ini dari kemudian Instagram saya lihat juga dari Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, bahwasanya Syekh Salim Ismail, Syekh Falah Ismail Munkadir, ya, beliau sudah meninggal. Dan beliau termasuk dari ulama yang berasal dari negeri Kuwait yang lama mengajar di Universitas Islam Madinah. Sepengetahuan saya seperti itu. Kemudian salah satu faedah yang saya masih ingat dari beliau adalah bahwa Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak bisa dikatakan sebagai ahli kalam. Kenapa? Karena beliau, kalau orang ahli kalam itu, satu, dia lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Dan Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak seperti itu. Nah, ini salah satu faedah yang saya masih ingat dari beliau. Bahwa Imam Nawawi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah tidak bisa dikategorikan sebagai ahli kalam. Kenapa? Karena pengikut kalam atau ahli kalam itu beliau beliau itu tidak mendahulukan akal dibandingkan dalil, ya. Beliau mendahulukan dalil. Lihat saja dalam kitab-kitabnya yang begitu banyak, di antaranya Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Hafidh Ibnu Hajar Fathul Bari, ya, mendahulukan dalil dibandingkan akal. Ini ada yang ingin go live with siapa? Coba ini fatur ya. Saya cabut dulu. Saya belum baru menyoba ini. Belum pernah. Ya, silakan fatur. Ustaz mau nanya. Cara akikah yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa ya? Sepertinya fatur koneksinya kurang bagus atau saya yang kurang bagus. Cara akikah itu yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini. Kita kelahiran anak, kemudian hari ketujuh kita sembelih. Misalkan lahirnya hari Senin, kemudian menyembelihnya hari Ahad, karena itu hari ketujuh dari hari Senin. Lahirnya hari Selasa, kemudian menyembelihnya hari Senin, karena itu hari ketujuh dari hari Selasa. Menyembelih, kemudian kita bagikan daging-dagingnya kepada tetangga, kerabat, ya, sambil kita beritahukan bahwa ini adalah daging akikah atas kelahiran anak saya. Seperti itu saja. Tidak ada ritual khusus. Boleh dagingnya dimasak, kemudian dipanggil orang-orang ke rumah, atau dibagikan secara mentah, tidak mengapa. Allahu a'lam. Tidak boleh, enggak usah live dengan orang yang oke, tidak mengapa. Bagaimana menyikapi orang yang selalu su'udzan terhadap saya, padahal apa yang dituduhkan orang tersebut kepada saya tidak pernah saya lakukan. Apakah saya harus minta maaf atau gimana? Maka jawabannya di sini para ikhwah, yang paling utama adalah kejelasan antara dua pihak. kita menuduh orang su'udzan, padahal kan su'udzan itu perkara hati. Nah, apakah benar memang dia su'udzan kepada kita atau tidak? Ya, berburuk sangka kepada kita atau tidak? Karena itu kan perkara hati. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, ini wallahu a'lam. Apakah keyakinan arwah akan kembali ke rumah pada malam Jumat? Saya belum tahu dalilnya. Ya, saya belum tahu dalilnya. Dan yang jelas, ruh setelah berpisah dari jasadnya, maka dia berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, ke alam barzakh. Allahu a'lam. Saya ingin meminta nasihat bagaimana caranya kami para penuntut ilmu untuk istiqamah dalam menuntut ilmu. Maka jawabannya yang pertama, ikhlaskan niat. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadah syarat mutlaknya adalah agar diterima adalah mengikhlaskan niat. Dan dengan mengikhlaskan niat seseorang akan istiqamah. Karena dengan mengikhlaskan niat, yaitu memurnikan memurnikan menuntut ilmu hanya karena Allah, ingin melepaskan diri dari kebodohan dan ingin melepaskan orang lain dari kebodohan, itu niatannya, maka dia akan istiqamah. Karena dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang, dia tidak peduli apa yang dihadiahkan oleh orang, ya. Maka dengan itu dia istiqamah. Kemudian yang kedua, yaitu dia berdoa kepada Allah agar istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui keutamaan-keutamaan dari orang yang menuntut ilmu agama. Apa keutamaan-keutamaan yang didapat? Maka dengan seperti itu dia semangat dan dia istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Kita ambil dari Facebook coba. Bila orang katakan Allah di mana atau tidak bertempat, adakah amalan mereka tertolak? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang mengatakan Allah tidak bertempat, Allah di mana-mana, Allah tidak ditunjuk pada satu arah, mereka mentakwil sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pentakwilan mereka terhadap sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena syubhat yang ada pada diri mereka. Ya, dan itu dosa. Ya, itu dosa. Disebabkan syubhat yang ada pada diri mereka. Akan tetapi apakah mereka sampai tertolak ataupun hilang akidah mereka, keluar dari agama Islam? Tidak, tidak keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan kalau sudah dewasa atau balig untuk akikah sendiri? Boleh, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Untuk mengakikahkan diri sendiri. Ya. Karena mungkin orang tuanya tidak mengakikahkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi sebagian ulama salaf di antaranya Atha bin Abi Rabah, Al Hasan Al Basri mengatakan ya'uq an nafsihi, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri karena disyariatkan atasnya meskipun itu adalah kewajiban dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, kita ambil dari Instagram lagi. Tafadhal. Masih ada waktu. Sudah berapa menit nih? Oh, sudah 1 jam. Pertanyaan selanjutnya dari Dani Tazkir. Apakah orang tua memaksa kita melakukan ritual-ritual berkenaan dengan kematian kita, menolak, apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Tergantung ritualnya apa dulu. Ya, ritualnya apa dulu. Kalau seandainya ritualnya memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, maka ini ritual yang boleh dalam agama. Bahkan disyariatkan dalam agama. Dan wajib ditaati orang tua yang merintahkan akan hal itu. Bahkan tidak diperintahkan oleh orang tua pun wajib dilaksanakan. Tapi mungkin ritualnya yang dimaksud adalah seperti tadi saya baru menguburkan mayit, diazankan mayit mau dikuburkan, diazankan. Nah, belum ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 25 hari, 40 hari, 75 hari, 100 hari, dan setiap tahun ditahlilkan. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh taat-taatkan hal itu. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya bagaimana untuk menolak diri, mendidik diri mengurangi hal-hal mubah yang dapat mengganggu kualitas ibadah kita. Maka jawabannya, asal hukum perkara mubah, mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah, asal hukum segala sesuatu mubah, dengan catatan kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu tanpa ada dua sifat. Yang pertama berlebih-lebihan, yang kedua sombong. Ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Dari Muhammad Fikrin Rashid, apabila di sebuah sekolah madrasah ada musola dan melakukan sholat berjamaah di dalam, apakah keutamaannya sama dengan sholat di masjid bersama kaum muslimin? Sama keutamaannya, ya, karena mungkin kalau ke masjid sulit, jauh dan semisalnya. Tetapi kalau seandainya masjidnya dekat, maka lebih baik pihak sekolah untuk membiarkan para muridnya untuk sholat di masjid kalau seandainya tidak menyulitkan sekolah. Allahu a'lam. Bagaimana cara berbakti dengan bapak tiri? Apakah sama berbaktinya kepada orang tua kandung? Ini pertanyaan aneh. Kok bisa sama orang tua kandung yang ibu kita mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan susah payah, mengurus kita, menyusui kita 2 tahun dengan susah payah, menyapih kita dengan susah payah. Kok bisa disamakan dengan bapak tiri atau ibu tiri? Enggak bisa. Ini pertanyaan aneh. Ya, bapak yang karena air maninya bercampur dengan sel telur ibu kita, kemudian adanya kita, menafkahi kita, membiayai kita, kok sama deh, bisa disamakan dengan bapak tiri? Saya tidak berbicara bahwa bapak tiri tidak berbakti, tidak. Tetapi pertanyaan aneh antara kok bisa disamakan bapak tiri dengan bapak kandung, itu tidak bisa disamakan. Adapun kalau ditanya apa hukum berbakti kepada bapak tiri, nah itu seperti itu saja pertanyaan, bagus. Kalau seandainya ditanya apa hukum berbakti pada bapak tiri, maka jawabannya kita berbakti kepada bapak tiri karena mereka, satu, orang yang lebih tua, 2, mereka muslim, 3, suami ibu kita, ya, untuk kita hormati suami ibu kita sebagaimana kita menghormati ibu kita. Maka ini boleh, ya, tidak mengapa. Tetapi disamakan dengan bapak kandung atau ibu tiri disamakan dengan ibu kandung, tidak akan pernah sama. Allahu a'lam. Kalau ada yang bekerja di resto atau hotel, kemudian sang juru masak tahu alat masak tersebut bekas dimasak daging babi, cukup dengan membasuh biasa dengan sabun sampai bersih. Maka jawabannya yang pertama, tidak boleh bekerja di hotel, seorang muslim tidak boleh bekerja di tempat yang dia berhubungan dengan babi, berhubungan dengan minuman keras, tidak boleh bekerja di situ. Wallahu a'lam. Dari Azizah Safarah, adakah kalimat atau kata-kata yang bisa membatalkan keislaman? Oh, banyak. Ya, banyak. Penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasul, penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kata-kata itu. Penghinaan terhadap agama Islam. Profesi saya ialah desain grafis. Namun sekarang saya memilih-milih gambar yang saya kerjakan. Mohon penjelasannya untuk gambar seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam. Selain gambar makhluk hidup, itu saja. Ya. Kalaupun terpaksa menggambar makhluk hidup, maka jangan pakai mata ataupun wajah. ya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Karena kenapa? Karena wajah ini adalah gambaran, cerminan makhluk hidup. Ya, as-surah al-wajh, kata para ulama, gambaran cerminan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti ada wajahnya, ada kepalanya. Maka saya nasihatkan, silahkan gambar apa saja selain makhluk hidup. Ya, wallahu alam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari Muhammad Yusuf Abu Bakar. Apakah orang yang memberitahu amalan kepada orang lain akan mendapatkan amalan, tetapi si pelakunya ini orang yang memberitahu amalan kepada yang lain tidak melakukannya? Ini gimana maksudnya? Apakah orang yang memberitahu amalan kepada orang lain akan mendapatkan? Saya enggak jelas pertanyaannya. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW menggunakan siwak dengan tangan kanan, kemudian dari kanan? Ya. Tetapi dengan tangan kanan pun belum ada, sepengetahuan saya, belum ada riwayat yang rinci tentang penggunaan siwak. Ya. Tetapi berdasarkan keumuman hadis, kana yu'jibuhu tayammum, bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai memulai dengan bagian kanan. Allahu a'lam. Hukum pakai emot WA gimana Ustaz? Maka saya lebih condong kepada pendapat menjauhi. Meskipun sebagian orang membolehkan. Lebih baik tidak. Hukum KB dalam Islam bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, asal hukum KB adalah haram. Karena bertentangan dengan maksud dari maksud syariat, yaitu mempunyai anak. Menikah itu salah satu tujuannya dari syariat adalah mempunyai keturunan. Maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan KB, baik itu tujuannya mengatur kelahiran ataupun memutuskan kelahiran sama sekali. Apalagi sampai memutuskan kelahiran sama sekali. Kalau mengatur kelahiran dikarenakan sakit, keletihan, kepayahan, maka baru boleh. Ini berarti ada bahaya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar ya ingin pengaturan, maka asal hukumnya tetap haram. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang merutinkan membaca doa untuk kiai-kiai yang sudah meninggal sampai ada bukunya yang harus dihafal? Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal itu disyariatkan, siapapun itu, apalagi para ulama. Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal itu disyariatkan. Tetapi ya, tetapi yang terjadi adalah pengiriman surat-surat tertentu, di antaranya Al-Fatihah, kemudian Fatihah 4, ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kepada seseorang, ya. Maka ini khilaf di antara para ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya itu tidak sampai. Nah, lebih lagi kalau seandainya pengiriman pahala pembacaan surat-surat tersebut dibatasi pada waktu tertentu. Ya, setiap tahun atau setiap 100 hari atau yang semisalnya. Maka ini belum ada pembicaraan para ulama fikih akan hal itu dari mazhab fikih yang 4. Maksud saya dari imam-imamnya, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, belum ada. Mereka berbeda pendapat dalam permasalahan apakah pahala pembacaan Al-Quran sampai kepada orang yang meninggal. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Adapun apakah pahala pembacaan Al-Quran yang dibatasi per 100 hari, per tahun, maka ini tidak pernah dibicarakan oleh para imam yang 4. Kalau ada yang mengetahui imam yang 4, saya berbicara imam yang 4 ya, bukan mazhab ya, imam yang 4. Kalau ada imam yang 4 membicarakan ini, maka saya bersyukur atas pemberitahuannya. Pengetahuan saya tidak tahu. Tidak ada dari imam yang empat berbicara tentang hukum atau perbedaan pendapat tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran yang dibatasi dengan hari. Satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, 35, 40, 70, 100 setiap tahun. Belum ada. Saya belum ada pengetahuan tentang hal itu. Wallahu'alam. Bagaimana dengan orang yang menjual obat KB? Apakah haram juga? Maka jawabannya, dia menjualnya kepada siapa dulu? Apakah dia menjualnya kepada orang yang memang sangat memerlukan karena kepayahan tadi? Ya. Kalau seandainya menjualnya ke situ boleh. Ya wallahu'alam. Bagaimana sikap kita ketika bermakmum sholat subuh dengan imam yang berkunut subuh? Khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat tidak mengikuti. Ya. Ini khilaf ijtihadiyah di antara para ulama. Jadi kunut subuhnya terjadi khilaf, kemudian imam yang di belakang makmum yang di belakang imam yang berkunut subuh pun terjadi khilaf. Apakah mengikuti atau tidak mengikuti kalau dia mengambil pendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan atau bahkan disebut berbagai perbuatan muhdats, yaitu mengada-ngada. Maka khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti karena innama ju'ilal imamu liutama bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak mengikuti karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam dalam hal-hal yang disyariatkan. Adapun yang tidak disyariatkan maka tidak diikuti. Dan kunut subuh khilafiyah ijtihadiyah. Kita harus berlapang dada dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum nasyid tanpa musik? Apakah itu disebut syair atau gimana, Ustaz? Nasyid tanpa musik. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin memberikan pendahuluan dulu. Yang pertama adalah hukum bernasyid. Jika yang dimaksud dengan nasyid adalah membaca bait-bait syair, maka dilihat bait-bait syairnya. Apakah di bait-bait syairnya itu bait-bait syair yang baik atau tidak? Karena sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seperti Hasan radhiyallahu anhu, beliau sering membaca bait-bait syair di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya yang dimaksud nasyid tersebut adalah membaca bait-bait syair. Itu pertama. Yang kedua, apabila bait-bait syair tersebut bermuatan atau isinya adalah hal-hal yang fahisyah, yang kotor, yang jelek, maka diharamkan. Jadi yang baik diperbolehkan, yang buruk diharamkan. Yang ketiga, apabila yang dimaksud dengan nasyid mendendangkan bait-bait syair tersebut, ya, mendendangkan seperti dia bernyanyi, maka ini dijauhi. Kalau seandainya isi bait-baitnya bagus, lebih baik dia baca bait-bait syair saja tanpa harus mendendangkan. Kemudian yang keempat, apabila bait-bait syair tersebut didendangkan dan isi bait-bait syairnya adalah sesuatu yang fahisyah, maka haram untuk didendangkan. Karena ini berarti nyanyian. Ini berarti nyanyian. Yang kelima, apabila pembacaan bait-bait syair tersebut didendangkan disertai dengan musik, maka haram hukumnya. Maka haram hukumnya. Yang keenam, tidak boleh sibuk dengan bait-bait syair dan meninggalkan pembacaan Al-Quran. Seperti orang menghafal bait-bait syair ghuraba, ghuraba, ghuraba dan seterusnya itu ya. Maka ini tidak diperbolehkan jika meninggalkan atau terlalu asik sehingga meninggalkan pembacaan Al-Quran. Yang ketujuh, pembacaan bait-bait syair tersebut tidak boleh dianggap sebagai ibadah, karena dia bukan jenis ibadah. Tidak boleh dianggap sebagai ibadah, karena Rasulullah SAW tidak pernah beribadah dengan mendendangkan atau membaca bait-bait syair. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Apa nasihat untuk saya yang hendak menempuh S1 di Universitas Islam Madinah? Sebelumnya saya ucapkan mubarak alaikum atas diterimanya antum di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang kedua, nasihatnya adalah ikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah saat sekarang ini banyak ujiannya. Yang pertama, fasilitas yang begitu nyaman yang membuat kadang-kadang seseorang terlena, dan itu bisa membuat seseorang terlena akhirnya terlalaikan dari menuntut ilmu. Tetapi jika ikhlas murni hanya ingin mengangkat kebodohan dari diri, maka dia tetap akan semangat, tidak terlena dengan itu. Kemudian di antara ujiannya juga adalah yaitu prestise. Orang yang kuliah di Universitas Islam Madinah, maka prestisenya dia menjadi biasa, dikhawatirkan menjadi ujub, merasa bangga karena sudah bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Maka dengan mengikhlaskan niat, yaitu berniat untuk mengangkat kebodohan di dalam diri, niscaya hal tersebut dia tidak akan pernah pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah nasihat saya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak terasa nanti tahun per tahun, semester per semester akan berlalu. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Atur waktunya sebaik-baiknya. Yang keempat, kita harus menentukan apa yang akan kita tuntut dari ilmu di kota Madinah. Baik itu ketika Anda di dalam kelas, ataupun ketika Anda di Masjid Nabawi, atau di majelis-majelis ilmu lainnya selain di kampus di dalam kelas. Yang saya maksud adalah, ketika misalkan kita, ada orang nih, masuk dalam kota, menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kemudian dia sudah hafal Quran, maka dia diterima di sana. Nah, dia harus menentukan, apa fakultas yang akan saya masuki ke dalamnya. Apakah tetap melanjutkan di Fakultas Al-Quran dan Tafsir, yang otomatis nanti di dalam Fakultas Al-Quran tersebut dia akan lebih mendalami qiraat, qiraatus sab'ah, qiraatul asyrah, ya, qiraatus sab'ah, qiraat al-ashr, dan menghafal matan-matan, di antara matan jazariyah, dan itu yang didapati dari S1. Nanti S2 dia akan bercabang, ada yang qiraat, ada yang tafsir. Ya. Ataukah dia karena sudah hafal Quran dan dia bisa mengambil ijazah-ijazah Quran di Masjid Nabawi dari para masyayikh-masyayikh, maka dia mencukupkan dengan hafalan dia, kemudian dia menghafal di luar kelas. Dan dia memilih fakultas hadis misalkan. ya, sehingga melengkapi apa yang ada pada dirinya dari keilmiahan. Atau dia lebih tertarik kepada fakultas syariah, dan beda dua fakultas tersebut. Ya. Jadi madrasah hadis dengan madrasah syariah beda. Madrasah fikih maksud saya. Kalau madrasah hadis di zaman dulu, saya tidak tahu sekarang, kita mempelajari dan menghafal kitab Al-Muharrar. Ya, fil hadis. Kita hafal, kemudian kita pelajari dari situ, dan juga kita mempelajari kitab apa yang dimiliki oleh Imam Asy-Syaukani, Nailul Autar. Nah, di situ kita mempelajari hadisnya. Kemudian setelah itu kita mempelajari ma'ani al-kalimat, makna-makna kata-kata yang ada di dalam hadis tersebut. Baru setelah itu kita mempelajari darajatul hadis. Baru setelah itu kita mempelajari ahkam wa durus minal hadis. Itu kalau di fakultas hadis. Tapi kalau di fakultas syariah, sepengetahuan saya adalah mereka mempelajari sebuah permasalahan. Misalkan permasalahan menyentuh lelaki, menyentuh perempuan. Permasalahan. Terjadi beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama dikatakan oleh ini. Pendapat pertama, yang kedua dikatakan oleh ini. Tiga, dikatakan oleh ini. Dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua, dalil pendapat ketiga. Kemudian yang ujung-ujungnya mentarjih. Nah ini para ikhwan, dan itu dihafal pendapat-pendapat tersebut. Nah ini yang saya maksud, kita, dia harus menentukan. Baik itu di dalam kampusnya ataupun di luar kampusnya. Seperti misalkan di luar kampus, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi banyak majelis ilmu. Anda harus tahu. Saya waktu 3 bulan pertama, saya minta ajak kepada kakak kelas. Coba kenalkan majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi ini, dari mulai majlisnya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah taala, kemudian majlisnya Syekh Ibrahim, majlisnya Syekh Asy-Syanqiti, majlisnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, majlisnya Syekh macam-macam. Ini konsennya kepada ilmu ini konsennya. Nah, itu harus Anda tahu. Harus Anda tahu, dan harus dari awal kita memilih-milih majelis tersebut mana yang kita perlukan, karena tidak semua kita bisa untuk mengikutinya. Belum lagi nanti ada majelis di luar Masjid Nabawi seperti di Masjid Dzunnurain, ya itu ada pelajaran-pelajaran syekh habis asar, biasanya membaca kitab tertentu. Belum lagi pelajaran ahkamul fara'id. Jadi jangan terbatas hanya pada pelajaran yang ada di dalam kampus, tetapi juga di Masjid Nabawi. Intinya gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir nasihat saya adalah cari teman yang memang mengajak kepada kebaikan di dalam menuntut ilmu. Bukan teman yang mengajak kepada kemalasan, kelalaian, leha-leha. Ya, cari teman, karena teman, kata para ulama, at-tab'u surraq, yang namanya tabiat itu adalah pencuri, ataupun iya pencuri, dia mencuri tabiat orang lain, ya, yang dia temani. Makanya cari teman yang memang benar-benar semangat, ya, untuk menuntut ilmu agama. Yang terakhir, saya sering mengatakan ini, la tukthir al'ata fi waqti talab. Jangan terlalu banyak memberi di saat menuntut ilmu. Jadi waktu di Madinah, tuntutlah ilmu. Enggak usah bikin status, bikin akun YouTube, bikin akun Instagram. Sibukkan dulu dengan menuntut ilmu agama. Biarkan itu nanti, kalau sudah selesai turun gunung jadi pendekar, panglima perang, nah silahkan tuh, berdakwah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau selama lagi menuntut, maka lebih baik sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Apalagi sampai nanti memberitahukan bahwa ada punya akun YouTube selama kuliah gitu ya. Saya heran kalau seandainya ada yang seperti itu, ya mungkin dia punya waktu, mungkin waktu tahajud dia belajar, ya kemudian dia bisa tetap bisa hadir di majelis-majelis para masyayikh, kemudian dia juga mempunyai majelis-majelis penghafalan mutun, ikut daurah meskipun dia mempunyai akun YouTube membuat konten setiap hari misalkan, ya. Tetapi saya nasihatkan lebih baik sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. La tukthir al'ata fi waqti talab. Jangan terlalu banyak memberi saat kita masih menuntut ilmu agama. Lebih baik sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang di Instagram dan yang lain-lain belum bisa saya jawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.